A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah yang selalu di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu kembali bersama Radio Hidayah, radio kesayangan Anda dan kesayangan kita semua. Semoga dalam pelajaran kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selawat beserta salam, karena berkat dakwah beliau kita dapat menikmati manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran bahasa Arab kita, kita telah sampai pada pelajaran ke-19, pembahasan tentang hitungan. Hitungan 1 sampai 10 dan penggunaannya dalam kalimat yang berbentuk tamyiz. Pada malam hari ini kita lanjutkan pelajaran kita pada tamrin tsani pada halaman 106 dari buku kita. Tamrin tsani, ikra waktuk. Kemudian kita lanjutkan membacanya. Tamrin salis. Kita mulai dari tamrin tsani dan lanjutkan pada tamrin salis, latihan ketiga dengan perintah ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-adadul madhkur al-adadal madhkur bainal qausain. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan menggunakan hitungan yang disebutkan di dalam kurung. Menggunakan hitungan angka yang disebutkan di dalam kurung di bawah ini. Itu perintah daripada tamrinus salis. Sedangkan perintah tamrinus sani, ikra waktub, bacalah dan tulislah. Kita diperintahkan untuk membaca dan menulis harakat akhir daripada setiap kalimat yang kita baca berikut ini. Nah, baiklah, untuk mempersingkat muqaddimah, insyaallah para peserta sudah paham dengan perintah dari latihan 2 dan 3 ini. Kita harapkan kepada para peserta untuk berlomba-lomba dan mencoba membaca latihan-latihan yang akan kita lewati. Fastabiqul khairat. Karena berlomba-lomba untuk kebaikan itu dibolehkan. Dalam belajar tentu kita harus berlomba-lomba, ijtihad. Juga harus bersungguh-sungguh. Man ijtahada hasala. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, yang rajin, dia akan sukses, berhasil. Tentu orang yang memiliki niat dan keinginan yang kuat untuk mempelajari bahasa Arab, merekalah yang akan bisa berlomba dan mencapai prestasi mereka dalam pelajaran ini. Semoga apa yang mereka dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat bagi kaum muslimin umumnya dan diri kita masing-masing. Baiklah, Abu Ismail, kita sapa para peserta yang ada di Marsan dan juga di Kajadi, di Panam, dan Tambusai, dan juga di Delima, juga ada di Beringin Indah, dan Pajar Ujung juga di Asofa, dan dimanapun kaum muslimin dan para peserta berada, kita harapkan partisipasi mereka. Naam, syukran. Tafadhal ya Abah Ismail. Naam, jazakallah khair kepada Ustaz yang telah menyampaikan mukadimah pada pelajaran kita malam hari ini. Silakan buat sahabat Hidayah semuanya bisa menghubungi di 0761-765-2255 bagi yang ingin membacakan dan menjawab tamrin pada malam hari ini. Atau bagi yang ingin bertanya, silakan bisa menghubungi di line SMS 0812-684-20000. Baik, sudah ada penelpon perdana pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, anti Ummu Muhammadin? Naam. Naam, tafadhali. At-tamrinu tsani. Iqra' waktu. Indi khamsatu kutubin wa salasatu aqlamin. Khalidun lahu sittatu abna'in. Kam akhon laki ya aminatu li arba'atu ikhwatin. Fil usbu'i sabqatu ayyamin. Kam rialan indakal ana ya ammaru. Indi al'an kamaniatu rialatin. Fi hadzal hayyu tis'atu buyutin jadidatin. Fi hadzal hayyi. Oh ya sir. Fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Naam. Lihadihi sayyarati arba'atu abwabin. Kam samanu hadzal kitabu. Samanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Fi hadzal fasli asyaratun tullabin kudama wa arba'atu tullabin jududin. Asyaratu tullabin. Naam. Tam komison indaka ya Ibrahimu. Naam. Indi arba'atu kumsonin. Indi rialani wa khamsatu kurusin. Kurusin. Indi rialani wa khamsatu kurusin. Fi hadhihi al-hafilatu. Fi hadhihi al-hafilati asyaratu rukabin. Ajib anil as'ilatil atiyati mustakmilan al-adadul matkur bainal. Matkuru bainal qawsain. Matkuru bainal al-qawsaini. Misal. Kam kitaban indaka. Indi salah satu kutubin. Kam akhon laka ya Hamidu. Indi kam satu ikhwanun. Ikhwanin atau ikhwatin. Naam. Kam satu ikhwanin atau ikhwatin. Sahih. Kam aman laki ya Laila. Li arba'atu akmamin. Naam. Akmamin. Kam ibnan laka ya Syekh. Li sitatu abna'in. Kam su'alan fi hadhihi darsi. Fi hadhihi darsi sab'atu as'ilatin. Kam su'alan fi hadzal darsi. Kam su'alan fi hadzal darsi. Fi hadzal darsi sab'atu as'ilatin. Tamrokiban filhafilati filhafilati tis'atun rukabin. Tis'atu. Iya Ustaz, tis'atu rukabin. Kamrialan fi jaybi samaniatu rialatin. Naam. Tujuh. Fi jaybi sab'atu rialatin. Rialatin. BJB sab'atu rialatin. Kam samanu hazal kitabu. Hazal kitab sam, hazal kitab samanuhu asyaratu rialatin. Asyaratu rialatin. Naam. Ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Ummu Muhammad. Al-Qausaini. Lihat pada tamrin salis. Ajib anil as'ilatil atiyati mustamilan al-adad al-mazkur bainal qausaini. Kenapa qausaini? Qausaini mufrad, musanna atau jama'? Musanna Ustaz. Mufradnya apa? Qasinun. Naam. Mufradnya? Qasinun Ustaz. Salah. Qausun. Qausun. Apa artinya? Kurung. Kurung. Qausun, kurung. Dua kurung? Qausaini. Qausani. Kalau dia majrur baru qausaini. Bainal qausaini. Karena dia majrur. Tanda jarnya apa? Ya. Ya unam ahsanti. Ma makna al-hafilatu nomor 5. Bis kurusin satu, kurusin 6 mata uang Ustaz. Kalau di kamus 1 ketip uang Mesir. 6 kurus kurs 6 mata uang. Mamana kumsan kamis. 6 kamis. Mufradnya komisun. Musannanya komisoni. 6 ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Muhammad di Panam. Barakallahu fiik. 1 Ustaz. 6 dulu kan diterangkan kalau habis kam itu dia mansub ya tamyiznya. Nah. Ini yang nomor 8 kam samanu, kam samanu bukan kam samana. Gimana penjelasannya Ustaz? Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Muhammad. Insyaallah di akhir nanti kita jawab pertanyaan Ummu Muhammad di Panam tentang kam samanu halal kitabu. 6. Yang pastinya kam al-istibhamia yang masuk kepada setelahnya menunjukkan al-adad yang jawabannya adalah tamyiz. 6. Kita lanjutkan insyaallah di akhir pembelajaran kita bahas kembali pertanyaan Ummi Muhammad. Naam, tafadhal al-qari asani. Naam, demikianlah dari Ummi Muhammad di Panam. Jazakillahu khair atas partisipasinya pada malam hari ini. Baik, kembali kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ma'a Ummi Hasbi. Naam. Naam, tafadhali. Tanwin ustani. Iqra' waktub. Indi hamsatu kutubin wa salasatu aqlamin. Qalidun lahu sittatu abna'in. Kam ahal laki ya aminatu. Kam ahon. Kam ahal laki ya aminatu. Li arba'atu ikhwatin. Ummu Hasbi, bedakan ha dengan kha. Li arba'atu ikhwatin. Naam. Il usbu'i sab'atu ayyamin. Naam. Kam riyalan indaka al-ana ya Ammar? Indi al-ana samaniyatu riyalatin. Naam. Fi hadzal hayyi is'atu buyutin jadidatin. Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. kam samanu hadzal kitabu samanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun fi hadzal fasli asaratu tullabin udama wa arba'atu tullabin jududin kam komisun indaka ya Ibrahim indi arba'atu kumsonin indi riyalani wa hamsatu kurusin fi hazihil hafilati asaratu ukabit sahih tamrinu salis ajib anil as'ilatil atiyati mustatnilan al-adat mazkur bainal kusaini kusaini kusaini naam misalun kam kitaban indaka indi salah satu kutubin kam ahalaka ya hamidu ya hamidu liham satu ikhwatin kam ammalaki ya Laila li arba'atu a'mamin kam abnan laka ya Fah li sittatu abna'in kam su'alan fi hadzat darsi fi hadzat darsi samaniyatu as'ilatin nah. Kam raqiban fil hafilati fil hafilati tis'atu rukabin kam riyalan fi sidika fi zaidi tab'atu riyalatin kam samanu hadzal kitabu samanuhu asaratu riyalatin naam. Ahsanti Ummu Hasbi di As-Sofwa. Jazakillah khairan Ummu Hasbi. Ummu Hasbi, kam akhan laka ya Hamidu? Ajib. Kam akhan laka ya Hamidu? Li hamsatu ikhwatin. Hamidun nam. Khamsatu ikhwatin. Mufrad dari ikhwatin. Ahum. Mufrad daripada riyalatin. Riyal. Jamak daripada ammun. Amamun. Kitabun. Kutubun. Rakibun. Kutabun. Naam. Ahsanti jazakillah khairan Ummu Hasbi di As-Sofwa. Ayyaka Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ummu Hasbi di Jalan As-Sofwa. Barakallahu fiik. Nama kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, di dalam kita jawab pertanyaan Ummu Muhammad pada nomor 7 dan nomor 8 pada Tamrinu Sani nomor 8 dan pada Tamrinu As-Salis nomor 7. Kam samanu hadzal kitabu? Samanuhu 7 riyalatin wa nisfu. Itu pada Tamrinu Sani, kam samanu. Pada kaidanahu mengi'rab kam istifhamiyah atau khabariyah ada dua. Apabila dia nasab, dia menjadi maf'ulun bi. Apabila setelahnya fi'il muta'addi, fi'il yang memerlukan objek, memerlukan maf'ulun bi. Yang kedua, dia marfu apabila dia mubtada. Marfu apabila dia mubtada, apabila tidak diikuti oleh fi'il setelahnya. Contohnya, kam samanu hadzal kitabu. Kam mubtada, samanu hadzal kitabu khabarnya. fi mahalli raf'in mubtada. Kam fi mahalli raf'in mubtada. Sanadu hadzal kitabu khabaru, khabarnya. Itu jawaban daripada pertanyaan nomor 7 dan nomor 8 pada tamrin asani nomor 8 dan pada tamrin salis nomor 7. 6. Sama. Syukran jazakumullah khairan. 6. Tafadhal ya Abu Ismail wa yalihima. 6. Kita terima penelpon berikutnya setelah tadi ada Ummu Hasbi di Jalan Asofa, jazakillah khair kita ucapkan. Baiklah sahabat ini, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Umi Arif. Nama Abu Ismail. Tafadhali. Syukran. Ikra waktu Indi khamsatu kutubin wa salasatu aqlamin Khalidun lahu sittatu abna'in. Kam akhun laki ya aminatu li arba'atu ikhwatin. Aminatu. Kam akhun laki ya aminatu li arba'atu ikhwatin. Naam. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Kam riyalan indakal al'ana ya ammaru. Indil ana samaniyatu riyalatin. Naam, sahih. Fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Fi hadzihi sayyarati arba'atu abwabin. Kam samanu hadzal kitabu? Samanuhu sab'atu riyalatin wa nisfu. Fi hadzal fasli 'asharatu tullabin kudama wa arba'atu tullabin jududin. Kam qamisan indaka ya Ibrahim? Indi arba'atu qumsanin. Indi riyalani Wa khamsatu kurushin. Naam. Fi hadhihi al-hasilati 'asharatu rukabin. Naam. Ajib anil as'ilati al-atiyati musta'milan al-adad al-mazkuru baina qawsaini. Al-adad al-mazkuru baina al-qawsaini. Naam. Misal, kam kitaban indaka? Indi salah satu kutubin. Naam. Kam akhun laka ya Hamidu? Li khamsatu ikhwatin. Kam amman laki ya Laila? Li arba'atu a'mamin. Kam ibnan laka ya Shaykhu? Li sittatu abna'in. Kam su'alan fi hazal darsi? Naam. Fi hazal darsi samaniyatu as'ilatin. Kam rakiban fil hafilati tis'atu rukabin. Kam riyalan fi jaybi sab'atu riyaladin. Kam ta'anu hazal kitabu samanuhu asyaratu riyalatin. Ahsanti, jazakillah khairan Ummu Arif di Geraha. Ummu Arif, ma makna al-hayy? Al-hayy komplek ya Ustaz. Naam. Al-usbu' Minggu. Al-hafilatu bus. Jamaknya hafilatun. Naam, ahsan. Riyalun. Riyalun jamaknya riyalatun. Qadimun. Kudama. Sayyaratun. Sayyaratun. Naam. Bilangan ini bilangan muzakkar atau muannas? Muzakkar, Ustaz. Muzakkar. Hafal dari 1 sampai 10, Bu? Insyaallah, Ustaz. Naam, tafadhali. Wahidun ismani salasatu arba'atu khamsatu sittatu. Kalau hanya jumlahnya hanya menghitung saja didomahkan. Salasatun arba'atun khamsatun. Naam. Wahidun ismani salasatun arba'atun khamsatun sittatun sab'atun samaniyatun tis'atun asyaratun. Naam, ahsan. Jazakillah khairan Ummu Arif di Geraha. Barakallahu fiik, ahsanti. Naam. Jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhalu. Naam, jazakillah khair li Ummi Arif fi Geraha allati qad qara'at fi hadhihi al-lailah. Naam, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Aba Izza? Aba Izza. Amina khair ya Aba Ismail. Naam. Wa Izza. Ana tayyib alhamdulillah. Ustaz, kaifa haluk ya Ustaz? Alhamdulillah bi khairin. Naam, tafadhal ya Aba Izza. Bismillahirrahmanirrahim. Indi khamsatu kutubin wa salasatu aqlamin. Khalidu lahu sittatu abna'in. Kam akan lagi ya Aminatu li arba'atu ikhwatin fil usbu'i sab'atu ayyamin kam riyalan indakal an ya Ammar. Naam. Indil an samaniyatu riyalatin fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadidatin li hadzihi sayyarati arba'atu abwabin. Kam samanu hazal kitabu samanuhu sab'atu riyalatin wa nisput. Fi hazal fatli asaratu tullabin kudama wa arba'atu tullabin jududu. Kam komison indaka ya Ibrahim indi samaniyatu kumsonin indi riyalani wa khamsatu urushin. Fi hazihir hafirati asaratu rukkabin rit'anil atwilatil atiyati Musta'milan di adadal mazkuru bainal qausaini. Kam kitaban indaka indi salasatu kutubin. Kam akhallaka ya Hamidu li khamsatu ikhwani. Kam amman laki ya Laili li arba'atu amamin. Sini hujan ya Abu Izzah. Naam, sawah huna ya Ustaz. Aiyah, hujan apa masalahnya? Kam abnan laka ya Syekhu. Kam ibnan laka ya Syekhu li bittatu abna'in. Kam su'alan fi hazad darsi sama niatu as'ilatin. Naam. Kam rakiban fil hafilati is'atu tukadin. Kam riyalan fi jaybi sab'atu riyalatin. Kam samanu hazal kitabu samanuhu asaratu riyalatin. Naam, ahsanta Abu Izza di Jalan Tiung. Abu Izza, hitungan 1 sampai 10. Wahidun isnani Salasatun arba'atun khamsatun sittatun sab'atun samaniyatun tis'atun asaratun. Naam. Talibun satu orang pelajar. Bahasa Arabnya talibun wahidun Talibun wahidun. Kalau dua? Dua. Amaniyatu talibani. Dua orang. Dua orang pelajar. Talibani isnani. Talibani isnani. Isnani. Tiga. Salatatu tulabin. Naam. Sudah ada di buku ya? Naam Ustaz. Baik. Jazakallah khairan Abu Izza di Jalan Tiung. Barakallahu fiik. Ahsan. Naam. Indak soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Abu Izza, berarti Abu Izza tidak ada soal. Naam, jazahullah khairan. Naam, tafadhal ba'da Abi Izza. Naam. Naam, jazakallahu khairan li Abi Izza fi syari'tiyu alladhi qara'a fi hadha darsa. Naam, kita terima penelpon berikutnya. Fi hadha darsi. Apa tadi? Qara'a hadha darsa. Naam. Naam, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dengan siapa di mana, Bu? Umi Baihaqi, Abu Ismail. Naam. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Tamrin Tani ya, Abu Ismail. Iqra' waktu. Indi hum satu kutubin wa salah satu akulamin. Khalidun lahu fitatu abna'in. Kam akhlaki ya aminati li arba'atu ikhwatin. Kam akhlaki ya aminatu li arba'atu ikhwatin. Fil asbu'i ya Ustaz. Fil usbu'i sab'atu ayamin. Kam riyalan indaka al-ana ya Umar? Indi al-ana samaniyatu riyalatin. Fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Li hadzihi sayyarati arba'atu abwabin. Naam. Kam samanu hadzal kitabu? Naam. Samanatu sab'atu riyalatin wa nisfu. Samanuhu sab'atu riyalatin wa nisfu. Sahih. Ya. Naam. Fi hadzal fasli 'asyratu tulabin qudama wa arba'atu tulabin jududi. Kam komiston indaka ya Ibrahim? Indi arba'atu kumfalil. Sahih. Indi riyalani wa khamsatu kurushin. Fi hazihil hafilati asyaratu rukabin. Naam, ahsan. Ajib anil asilatil asyati musta'milan li'adad al-adad al-madhkura. Mazkura bain al-qawsain. Qawsaini. Bain al-qawsaini. Naam, sahih. Misalkan kitaban indaka. Indi salah satu kutubin. Kam akhlaka ya Hamidun. Kam akhlaka ya Hamidun. Li khamsatil ikhwatin. Kam amallaki ya Laila. Li arba'atu amman. A'mamin. akmamin, Ustaz. Naam. Kam ibna laka ya Syekhu? Li sittatu abna'in. Sahih. Kam tu'alam fi hadzal darfi? Fi hadzal darfi sama aniyatu asilatin. Sahih. Kamu rakibam fil hafilati is'atu rukabin. Naam. Kamriyalam fi jaydik. Kamriyalam fi jaydik awsat. Naam. Di jaibika atau jaibiki boleh di jaibika di jaibika kamrialan fi jaibika jawabnya di jaibi sabatu rial Rialatin. Naam, sahih. Kam samanu hazal kitabu? Kitabu atau kitaban, Ustaz? Kitabu, hazal kitabu. Kam samanu hazal kitabu? Samanuhu. Samanahu syaratu rialatin. Naam, boleh juga kita jawabnya. Samanu hazal kitabu. Atau sama ni. Naam. Sama. Ulangi. Sama nahu azal kitabu asyaratu rialatin. Naam. Dengar Ummu Baihaqi, kam samanu hazal kitabu? Boleh kita menjawabnya hanya mengatakan samanuhu. Oh, samanuhu aja. Samanuhu asyaratu rialatin gitu kan. Kalau lengkapnya samanu hadzal kitabu asyaratu rialatin. Nah, jazakillahu khairan Ummu Baihaqi, barakallahu fik. Ummu Baihaqi, ma makna raqib? Raqibun. Apa makna? Kendaraan, Ustaz. Khata. Kam rakiban fil hafilati, apa artinya? Kam rakiban fil hafilati yang nomor 5. Iya, bukan kendaraan Ustaz artinya, Ustaz. Hafilatun apa artinya? Lapangan bukan Ustaz. Khata. Berapa rakiban, berapa? Kam rakiban berapa jumlah penumpang? Oh, jumlah penumpang pada fil hafilati di dalam kendaraan bis. Hafila bus. Naam, al hafila bus. Rakibun penumpang. Rakibun penumpang. Jazakillahu khairan Ummu Baihaqi, barakallahu fik. Ummu Baihaqi di areng kedua. Tiga darah. Naam. Ya Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu ba'da Ummi Baihaqi di areng kedua. Nah, jazakillahu khair li Ummi Baihaqi allati qad qara'at fi hadhihi al-lailah. Jadi hafilatu itu artinya bus. Kalau mendapat huruf jar fi ha fil hafilati jadinya bis, yang karena mendapat huruf jar bus jadi bis. Ya itu sekedar just kidding aja kalau bahasa Inggrisnya. Nah, biar tidak terlalu tegang. Nah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Ibu Lina. Nah, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Kamrin Ustani Iqra waktub Indi khamsatun kutubin Wasalah satu akulamin. Ulang Ibu Lina. Indi khamsatu. Indi khamsatu kutubin. Kutubin bukan khamsatun. Oh. Iya. Indi khamsatu kutubin. Wa salah satu akulani. Tolidun lahu sitatu abna'i. Kam akallaka ya amina. Li arba'atu ikhwatin. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Kam riyalan indakal ama ya Ammar. Indil ama samanyatu riyalati. Fi hadzal hayy tis'atu buyuti jadidatin. Tis'atu buyutin. Fi hadzal hayy. Fi hadzal hayy tis'atu buyuti jadidatin. Buyutin jadidatin. Fi hadzal hayy tis'atu buyutin jadidatin. Naam. Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Sahih. Kam samanu hadzal kitab? Samanu sab'atu riyalatin wa nisfun. Naam. Fi hadzal fasli asharatu tullabin. Sahih. Kudama. Wa arba'atu tullabin jadidin. Jududin. Jududin. Faedah nasrohnya apa tu, Ustaz? Naam. Jududun. Apa? Wa arba'atu tullabin jududun. Kenapa wa arba'atu tullabin jududin? Jududin ya, Ustaz. Karena mengikuti baris tullabin. Apa namanya? Naam. Naam. Ahsanti, Ibu Lina. Naam. Tafadhal. Wa arba'atu tullabin jududin. Naam. Kam komison indaka ya Ibrahim? Indi arba'atu kumsoni. Indi riyalani wa khamsatu urusin. Naam. Fi hadzihil hafilati asharatu rukabin. Naam. Tamrinu salik. Ajib anil asilatil atiyati mustaqmilan al-adada al-maskura bainal qawtaini. Misalun, kam kitaban indaka? Indi salah satu kutubin. Kam akhun laka ya Hamidun? Li khamsatu ikhwatin. Kam ammalaki ya Laila? Li arba'atu akmami. Kam ibnal laka ya Syaikh? Li sittatu abna'i. In abna'in nam. Li sittatu abna'i. Kam tu'alam fi hajat darsi. Fi hajat darsi samanyatu as'ilatin. Sahih. Kamro kiban fil hafilati tis'atu rukabi. Nam. Kam rialan fi jaibika. Fi jaibi riala sab'atu riyalatin. Naam. Samanu hadzal kitabi asharatu riyalatin. Naam. Samanu hadzal kitabu asharatu riyalatin. Naam. Jazakillah khairan Ibu Lina di Pajar Ujung. Naam. Ma makna sab'atu riyalatin wa nisfu mana 87 riyal mana 87 samanuhu sab'atu riyalatin wa nisfu harganya 7 riyal setengah. Naam. Nispun artinya setengah. Naam. Ahsanti, jazakillah khairan Ibu Lina di Pajar Ujung. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhal ba'da Ibu Lina. Ibu Lina sudah lama gaib. Ya, Ibu Ismail. Ya. Tafadhalu. Baik, jazakillah khair li Ibu Lina fi Fajar Ujung yang telah menelpon pada malam hari ini. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'a Ibu Murniati. Na'am Abu Ismail. Na'am, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Tabrih Usani Ikrok waktu Indi Khamsatu kutubin Watala satu akolamin Khalidun lahu Kitatu abnain Kam akhullati ya aminatu Li arba'atu ikhwatin Fi usbu'i sab'atu ayamin Naam. Kam riyalan indaka indakal ana ya Amar Indil ana samaniyatu riyalatin Naam. Fi hazal hayi tis'atu buyutin jadidatin jadidatin Sahih Li hazihi sayarati arba'atu abwabin Kam samanu hazal kitabu Tamanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun Fi hazal fasli asaratu tulabin kudama Wa arba'atu tulabin jududin Naam Kam komison indaka ya Ibrahim Indi arba'atu kumsonin Indi riyalani wa khamsatu kurusin Naam. Fi hazihil hafilati asyaratu rukabin. Fi hazihil hafilati. Fi hazihil hafilati asyaratu rukabin. At-tamrinus salisu. Ya Pak Ustaz. Kalau dia dibilang at-tamrinus salisu pakai alif lam. At-tamrinus salisu. Kalau tidak pakai alif lam, tamrinun salisun. Nah. Ya, Pak Ustaz. Tamrinus salisun. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-adadil al-adadal maskuru bainal kausaini. Al-adadal maskuru bainal kausaini. Nah. Salah tadi Pak Ustaz. Naam. Mustamilan al-adadal madhkura bainal qawsaini. Mustamilan al-adadal madhkura bainal qawsaini. Naam. Misal, kam kitaban indaka indi salah satu kutubin. Kam akhlaka ya Hamidun li khamsatu ikhwatin. Kam ammalaki ya Laila li arba'atu akmamin kam ibnalaka ya Shaykhu li sitatu abna'in Naam Kam su'alan fi hazad darfi fi hazad darfi samaniyatu as'alat As'ilatin Kam rakiban fil khalifati Kam rakiban fil hafilati Fil hafilati Tis'atu rukabin Sahih Kam riyalan fi Jaibika Fi jaibi Sab'atu riyalatin Naam Kam samanu hazal kitabu Samanuhu asaratu riyalatin Naam, ahsanti Ibu Murniati di Beringin Indah Jazakillah khairan, barakallahu fiik Ibu Murniati, ma makna su'alun? Su'alun? Nomor 4, kam su'alan fi hazad darsi? Apa artinya? Berapa banyak soal pada pelajaran ini? Naam. Pada pelajaran ini soal Pak Ustaz. Naam, ahsan. Ma mana kudama? Nomor berapa? Nomor 9 latihan 2. Nomor 9. Tulabun kudama. Enggak tahu saya Pak Ustaz. Nah, Qudama jama atau mufrad? Kayaknya jama Pak Ustaz. Kayaknya jama. Oh ini yang murid yang lama maksudnya Pak Ustaz. Nah, yang lama. Tahu Ibu. Ini jama daripada kalimat mufradnya apa? Qadimun. Qadimun. Nah, ada ya-nya. Qadimun. Qadimun. Qudama jamaknya. Nam, jazakillah khairan Ibu Murniati di Beringin Indah. Ada pertanyaan Ibu Murniati? Saya minta maaf saja Pak Ustaz, sudah lama tidak ngikutin. Tapi saya tetap mengikut tapi tidak bisa bertanya gitu. Nam, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan Nam. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, tepat dulu. Nah, jazakillah khair li Ibu Murnihati allati hiya talibatun qadimatun. Nah, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaifa haluk ya Pak Ujang? Alhamdulillah berkhair. Naam. Silakan. Alhamdulillah. Iqra waktu. Indi khamsatu kutubin wa salasatu aqlamin. Naam. Khalidun lahu sittatu abna'in. Kam akhon laka ya? Kam akhon laki ya Aminatu? Li arba'atu ikhwatin. في الأسبوع سبعة أيام كم ريالا عندك الآن يا عمار عندي الآن ثمانية ريالات في هذا الحي تسعة بيوت جديدة لهذا السيارة أربعة أبواب كم ثمن هذا الكتب كم ثمن هذا الكتاب ثمن سبعة ريالة ونصف في هذا الفصل عشرة طلاب قدامى وأربعة طلاب جدد. نعم صحيح. كم قميصا عندك يا إبراهيم عندي أربعة قمصان. نعم. Indi riyalani wa khamsatu kurusin. Riyalani. Indi riyalani wa khamsatu kurusin. Naam. Fi hadzal hafilatu asaratu rukabin. Ajib anil asilati al-atiyatu mustahmilan al-adad al-muzab. Al-adad al-mazkura, al-mazkura. مستعملا للعدد المذكور بين القوسين bukan lil adad al adad al adad al qura qura bainal qusaini qausaini qusaini qau qau naam qausaini naam qafnya baris atas yes naam sahih masalun misalun كم كتابا عندك عندي ثلاثة كتب كم أخ لك يا محمد لي خمسة إخوات إخوات كم عمن لك يا ليلى لي أربعة أعمام صحيح كم ابنًا لك يا شيخ كم ابنًا لك يا شيخ لي ستة ابناء كم سؤالا في هذا الدرس في هذا الدرس ثمانية سؤالات خطأ سؤالات As ilatin. Ilatin. Fi hadza dasi samaniyatu as'ilatin. Naam. Kam ratiban fil hafilatu fil hafilati fil hafilati tis'atu rukabin. Kam rialan fi jaibika fi jaibiki jaibiki san. Boleh jaibiki atau jaibika. Kam rialan fi jaibika fi jaibi samaniyatu rialan rialatin. Rialatin. Rialatin. Sahih. Kam samanu hadzal kutubin hadzal kitabu. Kam samanu hadzal kitabu hadzal kitabu samanu 10 rialatin. Naam, samanu hadzal kitabu 10 rialatin. Naam, ahsanta Pak Ujang di Pasar Pusat. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pak Ujang, hitungan 1 sampai 10. Wahid isnan wahidun wahidun isnan isnani nani salasatu arba'atu khamsatu tun salasatun salasatun arba'atun khamsatun sittatun samaniyatun tis'atun asharatu asharatun. Naam, ahsanta, jazakallahu khairan Pak Ujang di Pasar Pusat. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan kembali para peserta dan para pendengar, kalau kita menghitung hitungan 1 sampai 10, wahidun isnani salasatun. Kalau hanya hitungan bilangan saja kita sebutkan, itu dibaca dhammatain. Wahidun, isnani, salasatun, arbaatun, khomsatun, sittatun, sampai asyaratun. Tapi kalau setelah bilangan ada makdudnya yang dihitung, contohnya tulab, maka bilangannya dibaca dhamma, bukan dhammatain, bukan salasatun, tetapi salah satu tulabin, seperti yang ada pada contoh tamrinul awal, salah satu tulabin. Kalau tidak disebut tulabnya, kita membacanya salah satun. Wahidun isnani salah satun itu dimulai daripada angka 3. Kalau angka 1, talibun wahidun. Hanya bedanya angka 1 dengan angka 2. Talibani isnani. Angka 1 dan angka 2 didahulukan yang dihitungnya daripada hitungannya. Talibun didahulukan. Talibun wahidun. Begitu juga angka 2, talibani isnani. Angka 3 sampai 10 dibalikkan, didahulukan hitungannya, 3-nya didahulukan. Salah satu tulabin. Begitu cara dalam penghitungan angka. Nah, selanjutnya setelah Pak Ujang, kita tunggu penelpon selanjutnya. Naam, tafadhalu. Naam, sahabat didik rahimakumullah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma Ummu Hanifah. Naam. Ya, tafadhali. Indi komsatu kutubin salah satu aklami. Khalidun lahu sittatu abna'in. Kam akalaki ya aminatun li arba'atu ikhwatin. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Kam riyalan indakal ana ya imaru. Ya imaru. Indil ana samaniyatu samaniyatu riyalatin. Naam. Fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Lahazihi sayyaroti lahazihi sayyaroti sayyaroti sayyarotu arba'atu abwati abwabin. Lihazihi sayyaroti arba'atu abwabin. Ulangi. Lihazihi sayyaroti arba'atu abwabin. Naam. Kam samanu hazal kitabu. Naam. Samanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Naam. Fi hadzal fasli asharatu tulabin kudama. Tidak ada pertanyaan, tidak ada tanda tanyanya. Biasa. Fi hadzal fasli. Fi hadzal fasli asharatu tulabin kudama wa arba'atu tulabin jududin. Naam. Kam komison indaka ya Ibrahim. Indi arba'atu komsonin. Naam, sahih. Indi riyalani wa komsatu kurusin. Naam. Fi hazihil hafilati asharatu rukabin. Ajib anil as'alati atiyati mustamilan milan adadal mazkuru al mazkura mazkuru bainal koi kausaini. Naam. Misal, kam kitaban indaka indi salah satu kutubin. Sahih. Kam akhalaka ya Hamidun li akhwani isnani. Nah, dalam kurung lima. Ustaz? Di dalam kurungnya angka lima. Bukan bahasa Arabnya lima. Sesuai angka yang ada di dalam kurung. Dalam kurung. Nomor satu, kam akhon laka ya Hamidun. Lanjutkan. Di ujungnya ada angka lima. Di dalam kurung. Oh. Li khom satu. Amin. Ulang lagi nomor satu. Kam akhon laka ya Hamidun. Li khom satu. Akhun jamaknya? Akhwasi. Ikhwanin. Li khom satu ikhwanin atau li khom satu ikhwatin. Li khom satu ikhwanin. Naam. Tam amalaki ya Laila. Li arba'atu amami. Naam, sahih. Kam abna laka ya Saifu. Naam. Li sitatu abna'in. Naam, sahih. Kam soalan fi hadzal darsi. Fi hadzal darsi samaniyatu as'ilatin. Sahih. Naam. Kam rokiban Fil hafilati tis'atu rukabin. Sahih, ahsanti. Naam. Kam rialan fi jaybika Fi jaybi sab'atu riyalatin. Naam. Kam samanu hazal kitabu samanu sitatu samanu hazal kitabu samanu hazal kitabu asarat asaratu riyalatin asaratu wanis nam sahih wanispun asaratu riyalatin wanispun nam ahsanti barakallahu fiik ummu hanifa di Sukajadi ahsanti jazakillahu khairan nam wa iyyakal sad assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam baik kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, pelajaran kita pada malam hari ini diakhiri oleh Ummu Hanifah di Sukajadi. Kita memanfaatkan 5 menit terakhir ini untuk mencari para peserta yang bisa menjawab pertanyaan. Mereka akan diberikan kitab sesuai yang disebutkan dengan oleh Abu Ismail tadi. Pertanyaan adalah, sebutkan sebutkan dhamir munfasil, sebutkan dhamair al-munfasilah. Bagi penelpon selanjutnya, mereka akan menjawab menyebutkan dhamair al-munfasilah. Nam sobat rahimakumullah, silakan bagi yang mengetahui jawabannya bisa menghubungi di 0761 765 2255. Ya, kita terima penelpon berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ummu Muhammadin. Maaf, apa jawabannya, Ibu? Huwahumahum, yahumahum, na'angka, antuma'angkum, anti'angtuma'angkuna, ananaknu. Naam. Sebutkan di dalam, masukkan ke dalam sebuah kalimat dari huwa sampai nahnu. Huwa talibun fil madrasati sanawiyati. Naam. Huma, contohnya huma. Huma talibani. Hum tulabun jududun. Hiya mumarizatun fil mustashfa wiladah. Anta muhandisun kabirun. Hunna muhandisatun kabiratun. Naam. Kabiratun, naam. Anti tilmizun fil madrasati ibtidaiyah. Naam. Nahnu. Nahnu talibun jadidun. Naam, ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Nah, oh, iya, Ummu Muhammad. Ya, Ustaz. Sudah punya kitabnya? Belum. Belum ya. Bisa diambil besok atau hari Ahad di jam kerja di Radio Hidayah. Nah. Ya, insyaallah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua, kita mengambil berapa orang Abu Ismail? 3 orang. Untuk 3 orang. Nah, soal yang kedua menyebutkan asmaul isyarah. Semua bentuk-bentuk isim isyarah kedua jenis. Nah. Ya, silakan muzakkar dan muannas. Ya, silakan buat sahabat Hidayah yang mengetahui jawabannya. Saya menghubungi di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf Pak Amran. Naam. Iya, silakan jawabannya Pak. Isim isyarah. Naam. Hazah alihi. Ya. Hazah lil muzakkar alihi lil muannas. Naam. Itu untuk mufrad. Musanna dan jamaknya? Musanna azan. Aza azani. Naam. Azani hasan. Sahih. Untuk jamaknya? Jamak. Untuk jamaknya? Hazah dan hazani mufrad dan musanna. Naam. Kalau untuk jamaknya lil aqil. Lil aqil. Apa bentuknya? Naam. Apa jamaknya? Oh, ada tilka. Apa? Ada mukakar tilka. Tilka. Sedangkan hazihi makna tilka. Haza dan hazihi isim isyara lil qarib. Kalau untuk jamaknya apa Pak Amran? Untuk ilmu ada untuk jamak haulai nam ahsan. Itu bentuk daripada isim isyara lil qarib. Kalau isim isyara lil ba'id sebutkan ulaita. Mufradnya mufrad isyara lil ba'id. Itu dah. Itu lil qarib. Haza hazihi haula'i itu untuk isyara lil qarib. Sekarang isim isyara lil ba'id. Haula'i. Khata. Ismul isyara lil ba'id untuk jauh, kata tunjuk untuk jauh. Lil ba'id untuk jauh. Zalika tilka. Naam. Betul. Zalika dan tilka. Musannanya? Musanna. Azan. Dan musanna. Tilka azana tilka. Jamaknya? Jamaknya. Naam. Ulai. Khata. Lil ba'i. Lil ba'i. Ulaika. Ulaika. Naam. Ahsan. Zalika dan tilka. Zalika musannanya zanika. Tilka musannanya tanika. Jamaknya ulaika. Jazakallah khairan Pak Amran. Ini waktu untuk Pak Amran ini terlalu panjang. Kita ya insyaallah bisa Pak Amran mendapatkan bukunya dari studio dari Abu Ismail, diambil hari Sabtu atau Minggu. Nah, jazakallah khairan. Selanjutnya yang ketiga. Ya, selanjutnya kita persilakan kepada penelpon berikutnya yang ingin menjawab nanti pertanyaan dari Al-Ustaz. Silakan di 0761-765-2255. Pertanyaannya adalah, sebutkan macam-macam pembagian atau pembagian jamak, macam-macam bentuk jamak. Nah, ya silakan bagi sahabat ide yang mengetahui bentuk atau apa saja macam-macam jamak, silakan menghubungi di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu Lina, Bu ya. Nah, ya, silakan Ibu dengan jawabannya. Jamak taksir, jamak mujafer salim, jamak munasalim. Naam, hati misalan dikulli minha. Contoh. Jamak taksir, kutubun. Jamak mujafer salim, muslimuna. Naam. Jamak munasalim, talibatun. Letakkan ke dalam sebuah kalimat yang sempurna. Ar-rajulu jamak. Al-ladinau. Al-ladina. Al-ladina amanu. Naam, al-ladina amanu. Al-ladina amanu wa amil salihati. Lahum. Lahum fiha. Lahum jannatun. Lahum fiha. Lahum jannatun. Alladzina amanu wa amilus salihati. Lahum jannatun. Lahum jannatun. Tajri min tahtihal anhar. Naam. Anhar. Naam, itu yang pertama. Itu jamak apa namanya? Jamak mujafer salim, Ustaz. Yang mananya? Amanu. Amanu, ya. Kemudian mu'anna salimnya? Jamak mu'anna salim. Kalau amilus salihati itu jamak apa tuh? Jamak mu'anna salim. Wa'amilus jamak taksir. Jamak taksir. Tapi berbentuk jamak mu'anna salim juga. Contoh daripada mu'anna salim. Talibatun. Talibatun. Berapa jumlah? Talibatun. Talibatun fil madrasati. Naam. Ulangi. At-talibatun fil madrasati. Fil madrasati. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ibu Lina di Pajar Ujung. Alhamdulillah, wa iya dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ummu Muhammad dan Pak Amran dan juga Ibu Lina, tiga orang penelpon yang menjawab. Mungkin yang masuk duluan teleponnya ke radio, mereka akan mendapatkan sebuah kitab hadiah dari Hidayah, dari Radio Hidayah, yang judulnya Hazihi Da'watuna Wa Aqidatuna, kitab karangan Syekh Mukbil bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Kitabnya Hazihi Da'watuna Wa Aqidatuna, pengarang Syekh Mukbil bin Hadi Al-Madkhali, orang Yaman rahimahullah. Naam. Dengan berakhirnya kuis tanya jawab dari peserta, insyaallah pada kesempatan lain, mungkin di akhir pembelajaran buku bahasa Arab kita ini, kita adakan ujian terakhir, ujian tamat juz awal, dan insya Allah kita akan usahakan bagi yang khamsatul awail, lima orang, lima besar, kan kita berikan hadiah buku bacaan untuk pendukung pembelajaran praktek para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, insya Allah. Pada malam hari ini berakhir pertemuan kita, sama-sama kita mengucapkan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Saya sendiri dan Abu Ismail mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri dengan membaca doa kafalatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.